istri yang ku cerai karena menangis di tengah hari, menyesal tiada berguna. Yang pasti aku kawin lagi. Banana masih kan? Ya masih apa ya, kayak saudara sekarang. Oh sudah seperti ya, saudara ya, sendiri. Ya, oh iya. Seperti lagu yang tadi juga ya. Hubungan masih baik ya. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah sekarang panggilan off air dan lain-lain masih ada. Ada. Iyalah pasti. Tapi ngomong-ngomong, kalau tadi kita ngobrol sama Bang Imamnya, gimana kalau kita ngobrol dengan seseorang anaknya ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Banana, ada yang mau ngobrol? Iya, Mas Irfan. Ngobrol deh. ngobrol. Iya boleh. Mau ngobrol apa? Mohon maaf deh, kita nggak bakal nguping deh terus mau ngomong apa. Iya. Itu urusan sendiri. Kita cuman memfasilitasi aja. Ngobrol. Mau ngomong apa? Ngobrol apa ya? Mbak. Ya Mas Ramji. Apa kabar? Baik. Ini kita kangen banget sama beliau nih. Alhamdulillah akhirnya bisa datang juga di The Terong. Yeah. Banana. Kangen juga gak sama beliau? Ngobrol deh, ngobrol. Cie. Banana sehat? Sehat, Mas Irfan. Banana lagi nonton Indosiar kan? Iya, tadi lagi dalam perjalanan. Sekarang udah sampai. Saya lagi lihat The Terong Show. Begitu. Saya udah lihat Mas Iman tadi. Suaranya masih bagus. Ya, mudah-mudahan para penggemar dangdut, khususnya The Terong Show Indosiar, terhibur, melepas kerinduan dengan suara emasnya Mas Iman. Pasti. Ya, alhamdulillah. Banana. Kalau pemirsa Indosiar, seluruh Indonesia sudah terpuaskan rasa kangennya dengan suara Mas Imam Arifin. Kalau Mbak Nana gimana? Saya sangat senang The Terong Show Indosiar bisa menghadirkan Mas Imam. Setidaknya saya juga lepas kangen saya mendengarkan suaranya Mas Imam. Mas, nyanyi. Dari tadi kenapa sih kok nggak mau lihat ke kamera? Nyanyi itu kan banyak lagi lihat kamera. Nyanyi dong. Coba dong. Nyanyi dong. Jangan nyanyi. Masa nggak mau lihat ke kamera sih? Banana. Nyanyi duet sama Mas Imam ya. Coba. Kamere, deketin kamere. Kamere. Wajahnya, Bang Imam. Iya. Ya, jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Ya Allah. Aduh. Lagi dong Mbak, sekarang Mbak Lantian, referennya. Tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu. Suaranya masih berputar. Tak sanggup diri ini hidup tanpa. Dari tadi tuh, dari awal, Mbak, Mbak Nana. Iya, Mas. Abang itu tadi gak berani ngeliat ke kamera. Dan sekarang abang berkaca-kaca dan nyaris meneteskan air mata loh, Mbak. Iya, Mas. Apa yang Mbak mau sampaikan untuk abang? Atau mungkin abang apa yang mau disampaikan buat iya, Mbak? Iya, silakan Mbak. Iya, Mbak Nana. Iya, yang lalu biar berlalu seperti lagunya Mbak Inul. Masa lalu biar menjadi masa lalu tapi menjadi kenangan buat kita. Yang lalu diambil aja hikmahnya. Mudah-mudahan ke depan Mas Imam bisa hadir setiap saat, penggemarnya bisa mendengarkan suara Mas Imam. Amin. Sehat selalu, sukses berkarya lagi dengan lagu-lagunya yang terbaik untuk masyarakat dangdut khususnya. Amin. Ya Allah. Abang, Mbak Nana bisa ngomong panjang banget. Coba, Bang. Ngomong apa lagi sih? Ngomong apa? Ya nanti sedih aja nih. Tadi Mbak Nana bilang masa lalu, apa, biarlah masa lalu. Panggilan Mbak Nana apa biasanya? Ayang. Nana. Biasanya apa? Manggil Mama aja. Mama. Ayo. Yaudah kalau Abang gak mau panggil Mama, panggil Papa gimana? Emang jangan. Coba. Ma. Dulu panggilnya adik, Mas. Adik. Coba. Panggil sekarang adik. Ayo dong. Bang. Gak sanggup aku ngomong. Bisa. Abang bisa. Bang. Abang boleh nanya satu aja, Bang. Ya. Sekarang Abang bisa jawab, sekarang Abang bisa bicara. Dengan masalah demi masalah di masa lalu, apakah sudah merasakan hikmahnya dari kejadian yang lalu semua? Saat ini. Alhamdulillah. Kita sudah mengetahui semua permasalahan Abang waktu itu. Hikmahnya sudah dapat? dari permasalahan itu semua? Udah. Ya. Cuman satu ya, untuk regenerasi jangan sekali-kali mencoba itu. Betul. Karena ya, itu nggak ada artinya. Mencoba apa bang? Bisa dijelaskan? Narkoba, ya, jauhi. Iya. Iya. Ya. Siap. Mbak Mardiana, Mbak Nana masih ada di sana. Ada ucapan sedikit saja? Sedikit aja. Abang. Sudah? Ada. Walaupun tanpa ucapan, Mbak Nana. Ya, Mas Irfan. Ya, abangnya masih kangen. Gak tega ngeliat abangnya. Biar dari Jawa aja deh. Ya udah kita doain ya. Mbak Nana nyanyi lagi dong buat abang. Satu lagu apa lagi? Satu lagu lagi, Mbak. Ada lagu duet kedua. Yang tercinta, yang tercinta. Satu lagi dong, Mbak. Yang tercinta dong, Mbak Nana. Ya. Yang tersayang. Yang tersayang, yang tersayang. Silahkan. Yang tersayang. Yang ku cinta. Aku serahkan hanya untukmu sayang. So sweet. Ji, Irfan, pemirsa, aduh, saya merasa ini kayak walaupun Mbak Nana ada di ujung sana, abang ada di sini, tapi chemistry nggak bisa kalian berdua ya, tuh kayaknya masih ada. Getaran cintanya kenceng banget. Ya, yang terbaik aja ya. Ya, persaudaraan. Ini bahasanya, ini bahasanya udah bahasa hati, kita nggak ngerti. Benar. Kita nggak ngomong pun, tapi hati ke hati itu pasti ada. Oke, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan untuk semualah. Mbak Nana, terima kasih. Bang, terima kasih.